Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, akan menyampaikan tentang suatu hal yang sangat penting sekali, ya, yaitu hikmah, ya, hikmah Allah jadikan iblis syaitan sebagai musuh kita. Ya. Dalam presentasi sebelumnya kita sudah paham bagaimana tipu daya syaitan. Ya, iblis dan tentaranya. Kemudian kita juga sudah mengenal Allah, ya, mengenal Allah lebih dekat lagi. Ya. Maka dalam konteks ini, ya, hubungan antara kita sebagai manusia, ya, kemudian setan, iblis, dan Allah, ini perlu kita buat sebuah korelasi, ya, korelasi. Allah sudah takdirkan kita, ya. Dan Allah adalah Maha Kuasa, sudah menjadikan kita musuh. Ya. Sudah menjadikan iblis syaitan sebagai musuh kita. Ya. Jadi, sebelum kita lahir, kita sudah punya musuh sebenarnya. Ya. Sudah ada musuh yang menanti kita. Ya. Yaitu iblis syaitan. Ya. Sejak zaman bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Terus, ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya. Sampai pada masa sekarang ini, ya, sampai masa abad 21, ya, dan insya Allah, ya, iblis syaitan akan hidup, ya, akan hidup terus, sementara kita akan mati, ya, kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iblis syaitan, ya, dia akan hidup, ya, sampai hari kiamat, ya, sebagaimana yang sudah di takdirkan, sudah dijanjikan Allah bahwa iblis akan hidup sampai akhir zaman, ya, akhir sampai hari kiamat. Ya. Sementara kita ini hidup hanya beberapa tahun, beberapa puluh tahun di dunia ini, maka medan pertempuran, ya, kita dengan musuh abadi kita, musuh nyata kita dengan iblis dan syaitan itu adalah di dunia ini. Ya. Jadi waktunya adalah ketika di dunia ini. Setelah kita mati, maka tidak ada kekuatan sedikit pun, ya, daya kekuatan sedikit pun dari iblis syaitan, ya, untuk menyesatkan kita. Kenapa? Kita kembali kepada Allah, ya kan? Kita kembali kepada Allah, ya kan? Kita berada dalam lindungan Allah, insya Allah. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, di dalam Surat Al-Nahl, ya. Allah berfirman ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanan 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallana Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ya. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersetukannya dengan Allah. Jadi ini adalah firman Allah, benar, ya, karena Allah Maha benar, ya. Nah, Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, maka kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai kita manusia itu lebih lagi, ya, perlu lagi untuk memohon perlindungan kepada Allah dari bujuk rayu dari tipu daya dari penyesatan iblis syaitan. Nah, maka kita disunahkan, kita diwajibkan ya, untuk banyak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ketika kita mau membaca Al-Qur'an ya, kita disunahkan untuk membaca itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Nah, dari ayat yang saya bacakan tadi, maka penting sekali kita berlindung kepada Allah. Ya. Maka hikmah pertama, ya, diadakannya iblis, ya, itu adalah kita, supaya kita bergantung kepada Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi itu membuat sebuah buku khusus. Ya. Ada sekitar 20 hikmah. Ya. Hikmah bagi manusia ya, dengan diciptakannya iblis, syaitan. Ada hikmahnya. Ya. Nah, insya Allah ada ya, dalam kesempatan ini akan saya nukilkan ya, beberapa poin saja. Ya. Yang pertama adalah karena kita memiliki musuh ya, abadi, ya, maka ibarat sebuah medan pertempuran, ya, maka untuk berlindung dari musuh, ya, maka kita perlu berlindung, ya, supaya kita selamat dari, ya, serangan musuh yang demikian gencar siang dan malam, ya, dan mereka tidak pernah tidur, ya, selalu menggoda kita siang dan malam untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Supaya kita tidak menyembah Allah, supaya kita tidak mengenal Allah, supaya kita hidup ya, mengikuti hawa nafsu kita, ya, dan sebagainya, maka kita perlu berlindung kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, ya, yaitu bergantung kita berlindung kepada Allah, supaya kita bergantung kepada Allah, ya, supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah itu Ahad, Allah itu Esa, tunggal. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah Maha Suci, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya, ya. Makhluk manusia memiliki bentuk, ya. Makhluk memiliki wujud, ya. Maksud saya memiliki warna, ya, bentuk, rupa. Tapi Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah, ya, ada, ya, tapi dia tidak terikat dengan bentuk, ya, tidak terikat dengan warna, ya, karena Allah Maha Suci, ya, sementara manusia terikat dengan bentuk dan warna, ya, maka Allah menguasai semuanya, ya, jadi Allah wujud, artinya apa? Allah ada, ya, tapi Allah tidak sama dengan makhluknya, ya. Kalau manusia terbatas, kalau makhluk terbatas kemampuannya, kalau Allah tidak terbatas kemampuannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi, hikmah pertama adalah supaya manusia ya, Allahu samad. Supaya Allah tempat kita bersandar, tempat bergantung. Supaya kita bergantung kepada Allah, supaya kita semakin ya bersandar kepada Allah. Supaya kita bersandar kepada Allah, maka kita perlu mengenal Allah, ya. Kita perlu ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya. Ya. Maka Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quranul Karim itu adalah, ya, setiap lembarannya adalah supaya kita mengenal Allah. Ya. Mengenal sifatnya, mengenal namanya, mengenal perbuatannya. Gitu, ya. Supaya kita semakin dekat kepada Allah, semakin supaya kita semakin bergantung kepada Allah. Gitu, ya. Karena satu-satunya cara supaya kita selamat dari serbuan iblis dan syaitan siang malam, ya, mereka bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka, itu adalah kita kembali kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita bersandar kepada Allah. Nah, kita sangat membutuhkan Allah, supaya manusia membutuhkan Allah, ya, supaya manusia membutuhkan perlindungan kepada Allah, ya, maka supaya kita membutuhkan Allah apa saja, ya, informasi, ya, kebenaran, ya, maka Allah menurunkan wahyu-wahyu kepada kita menjadi pegangan hidup kita, ya, strategi bagaimana kita menghadapi musuh iblis setan itu. Maka Allah berikan cara-cara strateginya, ya. Bagaimana dengan beriman kepada Allah semata, la ilaha illallah. Bagaimana dengan menurunkan wahyu Allah, wahyu-wahyu Allah, ya, ayat-ayat Allah, ya kan? Baik itu qauliyah yang firman Allah dalam Al-Qur'an Karim maupun kauniyah, ya. Yaitu dalam alam jagat raya ini. Kemudian Allah kirim, ya, dari tengah-tengah manusia kepada manusia, ya, yaitu rasul-rasulnya, para nabinya. Supaya apa? Supaya manusia bisa, ya, selamat dari tipu daya setan, ya. Supaya manusia bisa selamat dari penyesatan setan. Maka tipu daya setan dijelaskan, ya, lebih detail di dalam hadis-hadis Rasulullah, ya. Strategi, ya. Strategi bagaimana iblis setan menyesatkan manusia dijelaskan sangat jelas di dalam sunnah-sunnah Rasulullah, di dalam hadis Rasulullah. Maka kita wajib mempelajarin hadis-hadis Rasulullah itu, ya. Nah, jadi Allah, ya, memberikan informasi semuanya supaya kepada kita, supaya kita menjadikan pegangan hidup kita, ya. Jadi supaya kita dekat kepada Allah, supaya kita bergantung kepada Allah, ya. Ketika, ya, setan berdaya upaya untuk membuat manusia syirik kepada Allah, ya, sebagaimana yang saya bacakan tadi dalam ayat An-Nahl, ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatafakkalun. Jadi setan itu tidak memiliki kemampuan, ya, untuk menyesatkan, ya, kepada orang-orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah, ya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab sucinya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, hari akhir, kepada qadar dan qadar, ya. Berserah diri kepada Allah, ya. Beriman artinya apa? Ya. Beriman artinya komitmen hidup, ya. Komitmen hidup, karena iman itu adalah akroru bilisan, tasdiku bil qalbi, wa amalu bil ahlan, ya. Jadi kita komit dengan ucapan, ya, komit dengan hati kita, ya. Kemudian komit dengan perilaku kita, ya. Kita jadikan satu. Jadi antara ucapan, komitmen, keyakinan di dalam hati, kemudian amalan perbuatan kita sehari-hari itu adalah satu paket keimanan, gitu, ya. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lisan aja, ya. Sebagaimana yang banyak kita jumpai di dalam agama-agama selain Islam, ya. Mereka cukup beriman, ya. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari mereka tidak menggambarkan, tidak merefleksikan dari keimanan itu, ya. Jadi beriman kepada Tuhan mereka, tapi mereka melanggar banyak hal, ya. Perintah-perintah Tuhan mereka, ya, larangan-larangan mereka dilanggar seperti itu. Nah, dalam Islam, ya, komitmen itu satu paket, ya. Inilah yang membuat kenapa tokoh-tokoh musyrikin Quraisy dulu, ya, seperti Abu Jahal, ya. Abu Jahal, ya, itu tidak mau menerima Islam. Abu Jahal tahu persis, ya. Ya. Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya apa? Dia harus, ya, meninggalkan sesembahan dia, ya, yang selama ini sudah diwariskan menjadi budaya dari bapak nenek moyang mereka. Kemudian mereka harus mengikuti perintah Allah, ya kan? Perintah-perintah Allah harus diikuti. Kemudian mereka harus mengikuti perintah-perintah Rasulullah SAW, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Sistem hidup mereka harus dirubah total, mengikuti sistem hidup yang Allah wahyukan, ya. Aturan-aturan hidup, ya, yang selama ini mereka pegang, ya, kalau itu bertentangan dengan Allah, dengan wahyu-wahyu Allah, dengan sunnah-sunnah Rasul, ya, maka itu harus ditinggalkan. Seperti itu, ya. Nah, sementara kalau budaya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tetap dipelihara. Seperti itu. Jadi konsekuensi masuk Islam, ya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah merubah total, ya. Baik itu perilakunya, ucapannya, keyakinannya. Keyakinannya, ucapannya, perilakunya. Seperti itu. Nah, itulah iman yang benar, ya. Dan orang yang beriman seperti ini itu setan tidak mampu menyesatkannya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Hanya kepada Allah bersandar, ya, bertawakal, berserah diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan kita tahu kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita, Allah merahmati kita. Kenapa? Karena Allah tidak la zulman syai'an, ya. Allah tidak zalim sedikit pun, ya, kepada makhluknya, kepada manusia, kepada malaikat, kepada seluruh makhluknya Allah tidak zalim sedikit pun. Karena apa? Allah maha suci dari kezaliman, Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha mulia, seperti itu. Nah, jadi kita bersandar kepada zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha suci. Ya, maka Allah akan, ya, memberikan, mengurus urusan kita terkait dengan musuh kita. Allah akan melindungi kita dari tipu dayanya. Ya, nah, jadi, nah, tapi, ya, syaitan, ya, innama sultanuhu, ya, tetapi kekuatannya, daya upayanya itu hanya efektif bagi alladzina yatawallawnahu walladzinahum bihi musyrikun. Yaitu bagi orang-orang yang berpaling dari Islam. Orang-orang yang berpaling dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang-orang yang berpaling dari dakwah para nabi dan rasul. Ya, dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seruan Rasulullah Muhammad SAW. Berpaling. Ya, maka dia efektif. Ya, maka dia menjadi permainan daripada syaitan, iblis. Ya kan? Ya. Karena apa? Itu karena mereka berpaling, ya, dari kebenaran, dari al-haq yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpaling dari dakwah Islam, ya, tidak mau masuk Islam, itu adalah mereka menjadi sasaran empuk, bulan-bulanan permainan daripada iblis syaitan dan syaitan tentara-tentaranya, ya. Maka mereka hidup dalam bergelimang dengan nafsu, yaitu mengumpulkan nafsu duniawi, ya kan, bergelimang mencari, mengejar harta, kekayaan, popularitas, ya kan, kejayaan diri, kejayaan keluarga, ya kan, status sosial, kemudian ketenaran, ya kan, kesuksesan, prestasi, ya kan, ya, simbol-simbol status sosial, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu yang dikejar oleh orang-orang yang berpaling dari agama yang besar, yang benar, gitu kan. Nah, orang-orang Muslim yang, tapi dia juga berpaling, maksudnya dia berpaling dari kebenaran juga akan menjadi sasaran empuk, seperti itu. Maka kewajiban bagi saudaraku yang Muslim untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan al innama sultanuhu ala alladzina yatawallana innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikun, ya. Dan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah, ya, jelas, ya. Siapapun dia kalau mempersekutukan Allah itu menjadi, ya, menjadi sasaran empuk bagi iblis syaitan. Siapa yang mempersekutukan Allah, ya? Siapapun dia yang menyembah selain Allah atau dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Ya, ya, ya. Dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Nah, itu mempersekutukan namanya. Apalagi kalau dia enggak menyembah Allah, apalagi kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia ateis, ya kan? Itu lebih parah lagi, ya. Itu. Dia menjadi mainan, ya. Iblis syaitan. Semua, ya. Semua hidup dan kehidupannya dikuasai oleh iblis syaitan. Nah, gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang budiman, Tuhan dengan cerdas. Jadi hikmah yang pertama adalah supaya kita bergantung pada Allah. Ya. Iblis, ya, syaitan, ya, memperdaya kita, membujuk rayu kita sehingga kita berbuat dosa. Ya. Maka, ya, Allah buka pintu taubat kepada hambanya yang berbuat dosa. Ya. Allah tidak menyukai dosa, tapi Allah menyukai orang yang bertaubat. Ya. Allah menyukai orang yang meminta ampun, mengiba-ngiba kepadanya, kepada Allah, dan dia bertaubat, ya. Ya. Dia kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, ya. Tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya tersebut, ya. Allah mencintai orang yang meminta ampun dan bertaubat kepadanya. Sebaik-baik orang yang bersalah, yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Maka Allah mencintainya, mencintai orang-orang seperti ini. Sehingga apa? Sehingga tipu daya setan, dia sudah bekerja siang malam, tapi kemudian sia-sia. Maka ketika ya, iblis ya, berdaya paya untuk menyesatkan manusia, supaya manusia berbuat syirik, supaya manusia berbuat dosa, ya, maka Allah selalu membuka pintu maaf dan taubat bagi hambanya selama rohnya belum keluar dari tenggorokannya, sebelum ajal tiba kepadanya. Maka bagi saudaraku yang belum muslim, yang masih musyrik, ya kan, masih mempersekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain, ya kan, apalagi bagi saudaraku yang tidak mengenal Allah, tidak mau menyembah Allah, ya, maka segeralah kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, yaitu kembali kepada Allah. Karena Allah adalah Zat yang Maha Agung, ya, Tuhan yang Maha Besar, ya, yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk menyembahnya. Gitu, ya. Karena semua hidup kita tergantung pada Allah, dan kita berhutang kepada Allah, ya, berhutang budi, ya, kepada Allah. Tiap menit, tiap detik kita berhutang budi kepada Allah. Kita tergantung kepada Allah. Seperti itu. Nah, maka hikmah adanya setan, iblis adalah kita supaya kembali kepada Allah, ya, supaya kita lebih mengenal Allah, supaya kita bertaubat kepada Allah, supaya kita bersegera membutuhkan Allah, ya, dalam segala hal. Dalam segala hal, ya. Kita kembali kepada Allah, kita memohon ampunan, perlindungan, rahmat, ya, karunia-Nya, ya, hidayah-Nya, ya, petunjuk-Nya, ya, ya, perlindungan-Nya, ya, dari setan yang terkutuk, ya. Kita memohon perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Memohon rahmat-Nya supaya kita terhindar dari tipu daya setan yang terkutuk di dunia ini, ya. Ya. Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kemudian hikmah yang kedua, ketika setan, bagaimana cara setan menyesatkan manusia? Yaitu dengan kesenangan duniawi. Wa zayyana lahum fil ard. Ya. Ya. Jadi setan, strategi setan untuk menyesatkan manusia adalah dengan wa zayyana lahum fil ard, yaitu membuat indah bagi kita, bagi manusia, ya, kehidupan di dunia ini, ya. Jadi kehidupan di dunia ini dibuat indah, dibuat menarik sekali, ya kan. Nah, sekarang di abad 21 ini, abad modern, ya, begitu menariknya dunia ini, ya. Gedung-gedung megah, ya kan. Fasilitas hidup sangat, ya, sangat mudah, ya kan. Barang-barang teknologi tinggi, ya kan, modern, ya. Itu sangat menarik sekali, ya. Ya. Makanan yang semakin serba, ya, serba mewah, ya kan, serba enak. Kemudian variasinya luar biasa, ya kan. Kemudian pakaian, ya kan, ya, fashion, dunia fashion, ya kan, berkembang terus, ya kan. Ini adalah salah satu strategi setan untuk menyesatkan manusia dengan selalu memperindah dunia ini. Ya, gitu. Ya, ya. Apa saja, ya, rumah tinggal yang nyaman, ya, yang kokoh, ya, yang bertingkat, ya. Kemudian fasilitas ini dan itu, ya kan? Di mana, di rumah, di jalan, ya, di tempat kerja, ya kan? Di tempat bisnis, ya. Ya. Ketika bertamasya, ketika dalam perjalanan, ketika di dalam bermukim, semuanya, ya. Fasilitas hotel, ya. Ya. Semuanya ini adalah bagian daripada tipu daya setan membuat manusia supaya nyaman, ya, hidup di dunia ini. Dan diperindah dunia ini supaya manusia menjadikan dunia sebagai tujuan hidup dia. Sebagai cita-cita hidup dia. Untuk memenuhi kebutuhan dunia. Supaya dia hidup sejahtera, makmur. Supaya dia, ya, tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada akhirat. Maka saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya, hikmah dengan adanya, ya, tipu daya setan ini adalah supaya kita, ya, supaya kita ingat kepada akhirat, ya, supaya kita ingat apa yang ada di depan kita, gitu. Dan dunia ini adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan, yang ada di belakang kita, ya, apapun yang kita dapatkan di dunia ini itu akan kita tinggalkan. Apa? Ya. Fasilitas hidup, kemewahan, sarana prasarana, peralatan, ya kan? Apapun itu, ya, akan kita tinggalkan. Tidak akan kita bawa setelah kita mati, ya kan? Kemudian ketenaran, popularitas, kedudukan, jabatan, kekuasaan, ya kan? Ya, yang selalu diidam-idamkan banyak orang, karir, ya. Ya. Bisnis, perusahaan berkembang, ya kan? Ya. Itu semuanya akan kita tinggalkan, ya kan? Pasti akan kita tinggalkan ketika kita mati. Semuanya akan kita tinggalkan, tidak kita bawa, dan kita akan dilupakan oleh manusia. Kita sehebat apapun kita, terkenal sehebat apapun, ya, selebritis, ya kan? Penguasa, ya, berkuasa, tetap aja, ya, akan dilupakan oleh manusia, ya, pelan-pelan, dan pasti akan dilupakan oleh manusia. Siapa? Raja, presiden, ya, kaisar, ya, yang dulu hebat, tapi sekarang juga dilupakan oleh manusia, ya, dilupakan, ya. Karena ini dunia adalah sesuatu yang di belakang kita dan pasti akan kita tinggalkan. Dan yang paling penting adalah kita akhirat, ya. Akhirat adalah sesuatu yang pasti terjadi di depan kita, di alam kubur, ya. Kita akan mati, kemudian kita masuk alam kubur, ya kan? Alam barzah, ya, sudah menanti siksa kubur di sana. Kemudian nanti, ya, terjadi kiamat, hancur total, ya, seluruh jagat raya ini, dan kemudian manusia dikumpulkan dalam hari berbangkit. Semua manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar satu tempat, ya, itu ada sesuatu yang pasti, ya. Kemudian Allah akan, ya, berikan pembalasan, karena Allah Maha Pembalas, ya. Semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ya, yang benar, ya, Islam, itu akan Allah sediakan surga baginya. Tapi bagi orang-orang selain itu, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya kan, orang-orang yang menyembah selain Allah, maka neraka jahanam, ya, yang sudah siap menunggu mereka. Ya. Dan itu adalah suatu kepastian yang pasti terjadi. Ya. Keadilan akan ditegakkan sedemikian rupa. Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, ya, maka amal-amal perbuatan mereka tidak dinilai sama sekali oleh Allah, dan mereka kemudian, ya, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya, hikmah daripada adanya musuh kita, ya, iblis, syaitan, tentaranya yang selalu, ya, berusaha keras, ya, siang malam untuk menyesatkan kita adalah supaya kita ingat kepada akhirat, supaya kita lebih fokus kepada akhirat, supaya kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan selama-lamanya, ya, daripada, ya, kita fokus kepada kehidupan di dunia ini yang cuma sementara, yang cuma beberapa tahun, yang cuma beberapa puluh tahun, ya. Akhirat, ya, yang akan berlangsung miliaran, triliunan tahun, lebih dan lebih, ya, lebih panjang, lebih lama lagi daripada triliunan tahun selama-lamanya. Itulah yang harusnya menjadi fokus kita, ya. Ya. Fenomena inilah yang harus membangkitkan semangat kita untuk bekerja keras, berjuang keras, ya. Jadi, kita supaya fokus kepada akhirat. Nah, insyaallah saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, insyaallah pada presentasi berikutnya, ya, kita akan mengupas, ya, tentang kehidupan akhirat ini, insyaallah dimulai dari, ya, proses transisi dari dunia ke akhirat, yaitu apa? Maut, ya. Ya, dengan maut. Maut adalah transisi. Kematian adalah transisi dari alam dunia ini ke alam kubur. Alam kubur adalah merupakan permulaan daripada alam akhirat, ya. Maka kita bahas dulu tentang sakaratul maut, tentang maut, ya kan? Kemudian insyaallah kita masuk ke alam kubur, kemudian hari kiamat, hari berbangkit, kemudian di padang mahsyar, dan insya Allah selanjutnya sampai ke situasi di surga dan neraka. Neraka dan surga. Insya Allah. Ini untuk menguatkan kita, ya, bahwa memang tujuan hidup kita di akhirat sana. Ya, supaya kita lebih fokus. Memang akhirat sesuatu yang gaib. Sesuatu yang, tapi, ya, surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Ya. Sudah ada sekarang, ya. bidadari surga itu sudah ada sekarang, sudah ada, sudah Allah ciptakan ya, dengan tangannya sendiri. Ya kan? Neraka, ya, ya, api yang menyala-nyala itu sudah ada sekarang, ya, sudah ada sekarang, ya, ya. Dan sudah menunggu, neraka sudah menunggu, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan neraka sangat marah, ya, kepada manusia-manusia yang hidup di dunia ini, yang sekarang hidup di dunia ini, yang mereka masih musyrik kepada Allah, masih menyembah selain kepada Allah, bahkan tidak menyembah sama Allah, dan tidak menyembah sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sangat marah, ya. Kenapa? Mereka itu sangat tidak bersyukur. Manusia-manusia yang tidak bersyukur, tidak mengenal dirinya, kemudian tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, ya? Mereka menghamba, ya, kepada selain Allah, ya. Menghamba kepada dirinya, menghamba kepada, ya, makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lain, ya, makhluk lain selain dirinya, ya. Ya. Dan dia tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya manusia itu dia adalah hamba, ya. Ya. Manusia siapapun dia itu adalah hamba, ya. Dia adalah budak. Hamba, ya. Hamba siapa? Kalau bukan hamba Allah, maka hamba selain Allah. Hamba selain Allah apa? Hamba dirinya sendiri, ya. Dia hidup hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, kemauan dia, keinginan dia, selera dia, ya, cita-cita dia sendiri, ya. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ya, gitu. Nah, itu berarti dia hamba terhadap dirinya sendiri. Ya, gitu. Maka Allah tidak butuh, ya, amal kebaikan yang seperti itu. Ya. Kemudian hamba kepada tagut. Tagut adalah, ya, setan. Tagut adalah penguasa. Ya. Tagut adalah, ya, sesuatu yang bisa mendominasi hati seseorang. Kenikmatan duniawi, ya kan? Ya. Prestasi hidup di dunia ini itu bisa menjadi tagut. Misalnya dengan itu dia mengerahkan segala macam tenaga, pikiran, waktunya, biayanya, dananya untuk mengejar itu, tagut itu. Untuk mewujudkan cita-cita tagutnya itu. Nah, itu adalah tagut. Nah, Allah juga tidak butuh, ya, kerja keras, amal perbuatan yang bukan diperuntukkan oleh Allah. Bukan diperuntukkan untuknya, bukan untuk Allah. Untuk Allah. Gitu. Jadi, inilah, ya, hal yang pokok dalam hidup ini. Ya. Nah, orang-orang, ya, yang menghamba kepada dirinya, yang menghamba kepada tagut, ya kan, nafsu duniawi, ya, menghamba kepada penguasa zalim, penguasa yang tidak beriman kepada Allah, ya, maka itu adalah mereka nanti hidupnya, ya, jelas orientasinya bukan untuk akhirat. Orang yang orientasinya untuk akhirat adalah orang yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Kemudian poin yang ketiga, ya. Hikmah yang ketiga adalah, ya, kenapa ada iblis setan ini, ya? Supaya hidup kita itu penuh dengan waspadaan, ya. Supaya kita berhati-hati, ya. Supaya kita jangan sampai terlena, tergoda, tersesatkan oleh iblis setan. Nah, ibarat sebuah pertempuran, ya. Maka siapapun, ya, musuhnya dalam pertempuran itu pasti kedua belah pihak akan berusaha untuk waspada, hati-hati, ya, itu. Dalam menjalankan peperangan, strategi peperangan, dalam menyiapkan hal-hal yang pokok untuk amunisi peperangan, itu hati-hati, waspada. Jangan sampai apa? Jangan sampai dikalahkan oleh musuhnya, gitu. Maka seorang yang, ya, memahami betul tentang hakikat, ya, musuh abadinya ini, iblis setan, dia hidup waspada. Jangan sampai apa? Jangan sampai dia terlena, ya, oleh tipu daya setan. Jangan sampai dia masuk dalam perangkap setan. Apa perangkapnya? Yaitu, ya, nafsu duniawi ini, ya. Nafsu duniawi, ya. Ya. Kebendaan, ya, gitu. Materialistik, hedonisme, ya. Hidup hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan aja di dunia ini. Nah, itu adalah salah satu perangkap daripada setan, iblis, laknatullah. Kemudian supaya kita menjadi orang yang penuh dengan perjuangan, ya. Kita harus menjadi manusia yang aktif, yang berjuang, ya, itu, ya. Apa itu berjuang? Yaitu berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Karena perjuangan yang sesungguhnya adalah perjuangan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, ya. Perjuangan bukan untuk suku kita, perjuangan bukan untuk bangsa kita, bukan untuk warna kulit kita, bukan untuk klan kita, marga kita, Perjuangan bukan untuk negeri kita. Perjuangan bukan untuk budaya kita. Bukan perjuangan bukan untuk rakyat kita. Tapi perjuangan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Itu ya. Itu adalah inti perjuangan. Ya, karena itulah yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Ya, gitu. Kenapa kita enggak berjuang untuk kelompok-kelompok tadi, ya. Itu karena kelompok-kelompok itu semuanya akan kita tinggalkan, ya. Negeri ini, tempat tinggal kita akan kita tinggalkan, ya. Marga kita, suku kita, bangsa kita akan kita tinggalkan, ya kan? Ya. Bumi pertiwi akan kita tinggalkan, ya kan? Itu. Rakyat, orang-orang sekitar kita, masyarakat kita akan tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Kita berjuang untuk Allah karena Allah yang maha abadi, Allah yang maha hidup. Kita berjuang untuk mencari ridho Allah. Kita berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Itulah perjuangan kita. Maka Allah berikan sarana perjuangan itu, yaitu yang disebut dengan fisabilillah. Fisabilillah adalah li'ilah kalimatillah. Menegakkan kalimat Allah di muka bumi, yaitu menegakkan aturan Allah di muka bumi ini. Itu aturan Allah di muka bumi ini, ya. Kalau kita tegakkan insya Allah, ya, akan bermanfaat kepada rakyat kita, kepada masyarakat kita, kepada bumi pertiwi kita, kepada bangsa kita, kepada suku kita, kepada seluruh alam ini, seluruh bumi ini. Ya. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu, yang dibutuhkan oleh bangsa itu, dibutuhkan oleh masyarakat itu, dibutuhkan oleh alam ini. Allah maha mengetahui. Maka Allah berikan aturan yang paling pas, paling benar. Paling benar. Nah, dan Allah tidak zolim sedikit pun. Baik itu dalam aturannya. Ya. Semua ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada manusia untuk ditegakkan, itu tidak ada kezoliman sedikit pun. Ya, kan? Tidak ada tidak ada semangat untuk merusak sedikit pun. Gitu. Yang merusak adalah aturan manusia. Ya. Yang menghancurkan tatanan kehidupan adalah aturan-aturan dari manusia. Gitu. Maka kita harus sungguh-sungguh menjalankan ini aturan Allah, karena itulah aturan yang sebaik-baik aturan yang kita ikuti, gitu ya. Allah tidak zalim sedikit dalam semua aturannya, ya. Karena Allah maha adil, Allah maha suci dari sifat zalim, ya. Termasuk aturan Allah juga tidak ada kezaliman sedikit. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semuanya, gitu. Maka kalau ketika Allah, ya, menyuruh kepada orang beriman untuk khairun nas yang fa'ulin nas, Rasulullah bersabda seperti itu. Khairun nas yang faunas. Orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka Islam, aturan Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita, kepada sanak famili kita, kepada negeri kita, kepada masyarakat kita, kepada rakyat kita, kepada orang-orang lain, berbuat baik dengan akhlak karimah, ya kan? Membantu, menolong, ya kan? Menjauhi maksiat, merugikan orang lain. Ya. Itu adalah aturan Allah, maka kita tegakkan. Maka kalau kita tegakkan insyaallah, kehidupan ini akan benar-benar sesuai dengan ya, barokah, ya. Dengan barokah. Keberkahan akan datang dari langit dan dari bumi. Kenapa? Karena kita menegakkan aturan Allah Subhanahu. Tapi intinya adalah kita ya menegakkan aturan Allah dulu. Nah, maka keberkahan ya akan terwujud di muka bumi ini, di negeri ini, ya dimanapun. Ya, gitu. Nah, inilah hal yang pokok yang harus kita pahami. Ya. Jadi, nah untuk itulah kita berjuang, ya berjuang, aktif berjuang. Ya. Nah, setan iblis, ya. Itu akan menjadikan ya, manusia yang pasif, yang tidak berjuang, yang tidak bergerak, itu sebagai sasaran empuk. Jadi manusia-manusia yang tidak berjuang di jalan Allah, itu menjadi sasaran empuk. Kenapa? Karena setiap manusia itu berjuang. Ya. Tapi berjuang dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti hawa nafsunya, dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsu keluarganya, dalam rangka untuk mencari duniawi, atau mencari ridho Allah. Ya kan? Hadis yang terkenal adalah innamal a'malu binniat wa innamal likulli manawa. Fa man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanquha fa hijratu fa ma huwa. Ya. Fa wa ajra. Ya. Jadi amal, perbuatan, perjuangan itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang niatnya hijrah, ya, berjuang untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan mereka dapetin. Dan tapi barang siapa yang berjuang untuk dunia ini yang dicari-cari, ya dunia, kesenangan dunia dan segala isinya ini yang dicari, maka baginya lah itu. Atau wanita yang dicari, maka hanya untuk itu, hanya wanita cantik yang dicari, ya kesenangan wanita, ya syahwat, itulah yang akan didapatkan. Artinya apa? Kalau dia mencari dunia, ya seisinya ini, ya kenikmatan dunia ini, kesenangan dunia ini, ya, atau wanita, maka dia tidak akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Allah tidak membutuhkan dia. Dan itu menjadi sasaran empuk bagi iblis, syaitan. Ya. Jadi manusia-manusia yang diam, ya, yang tidak berjuang di jalan Allah, itu menjadi sasaran empuk bagi penyesatan syaitan. Nah, kalau Anda berjuang untuk selain Allah, berarti itu juga menjadi sasaran empuk. Anda berjuang untuk kedudukan Anda, Anda berjuang untuk jabatan Anda, Anda berjuang untuk kekuasaan Anda, Anda berjuang untuk nama baik Anda, untuk status sosial Anda, Anda berjuang untuk prestasi-prestasi duniawi Anda, ya, prestasi apapun dia, olahraga maupun masyarakat sosial, ya. Anda berjuang untuk selain Allah, maka itu ya menjadi sasaran empuk, ya, bagi iblis syaitan untuk menyesatkan Anda, ya. Maka saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, pahamilah, ya, pahamilah ini, camkanlah, dan kita laksanakan dengan sepenuh tenaga kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita lepas dari tipu daya setan, maka kita harus menjadi orang yang beriman, ya, kemudian berjihad, ya. Berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, ini adalah perdagangan yang Allah berikan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tungjikum min adzabin alim, ya. Ya. Hai orang-orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan perniagaan, jual beli, perdagangan, ya, yang akan menyelamatkan engkau dari api neraka, azab yang pedih. Ya. Kenapa? Karena tipu daya setan semuanya itu adalah menjurus kepada, ya, menjurus kepada penghuni neraka. Jadi setan berusaha keras supaya manusia terjerumus ke dalam neraka nanti. Ya. Ya. Jadi tujuan daripada setan adalah supaya menemani dia sebagai penghuni neraka. Gitu. Maka Allah tunjukkan perdagangan tungjikum min adzabin alim, ya, yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih, ya. Apa itu? Ini dalam surat As-Saff, ya, surat 61, ya. Yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka engkau beriman sungguh-sungguh kepada Allah, beriman sungguh-sungguh kepada Rasulullah, ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti perintah-Nya, ya, perintah-perintah-Nya, ya, sami'na wa atho'na, ya, kami paham, kami dengar, kami paham, kami laksanakan sepenuh tenaga, ya. Itu adalah iman yang benar. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ya. Kemudian kamu berjuang, berjihad, ya, dengan harta dan nyawa kamu, ya. Ya, di jalan Allah, waktu jahidun artinya apa? Bersungguh-sungguh berjuang, berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan harta, kekayaan yang kita miliki, dengan potensi apapun yang kita miliki, dengan nyawa kita bahkan, ya. Nah, ini adalah, maka insyaallah Allah akan, ya, akan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan kemudian memasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, ya, ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Kalau kita diampuni Allah, berarti kita selamat dari neraka. Ya. Kemudian Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah, seluas langit dan bumi selama-lamanya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya, insya Allah, maka kita harus berjuang. Hidup ini harus penuh dengan perjuangan. Perjuangan dalam rangka apa? Dalam meraih ridha Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tinggalkan jalan-jalan perjuangan yang lainnya yang menuju kepada neraka, dan itu merupakan penyesatan syaitan. Kemudian supaya kita, hidup kita kerja keras, supaya kita sungguh-sungguh tidak menjadi malas. Ibaratnya kalau kita punya musuh, ya, ya, di mana setiap saat kita menjadi sasaran tembak dia, maka dia, kita harus sungguh-sungguh, jangan menjadi malas, supaya kita apa? Supaya kita kerja keras, ya. Hidup ini harus kerja keras, harus sungguh-sungguh, harus berupaya, ya. Gitu. Karena waktu, ya, ya, tempat perjuangan itu hanya di dunia ini, ya. Tempat beramal, tempat berjuang itu hanya di dunia ini. Kalau kita sudah mati, ya, kita sudah tidak ada waktu, kesempatan lagi untuk berjuang, untuk beramal, gitu. Maka kita manfaatkan waktu yang sebentar di dunia ini benar-benar untuk berjuang, untuk kerja keras, untuk sungguh-sungguh, ya, kita tinggalkan, ya, kemalasan. Dan segala hal yang menuju kemalasan harus kita juga jauhi, ya. Kita makan banyak, ya kan, sampai kemudian kita kenyang sekali, ya, kemudian kita gendut, ya kan, itu juga menuju kemalasan. Kemudian kita banyak kesenangan-kesenangan, ya, kesenangan-kesenangan duniawi itu juga membuat kita malas, ya, senang dengan entertainment, ya kan, dengan hiburan-hiburan, nyanyi-nyanyi, ya kan, kemudian hiburan ini dan itu, ya kan, lawak dan sebagainya, ya, hiburan-hiburan itu membuat kita malas, ya. Gitu. Nah, dan itu kemudian menjadi sasaran pun bagi iblis setan untuk menjerumuskan kita dalam ke dalam perangkap dia, dan kemudian kita akan masuk ke dalam neraka kalau begitu. Nah, saudara aku yang budiman, Tuhan cerdas, insya Allah demikian, ya, ada 3 poin penting, ya, yang insya Allah beberapa poin yang lain juga banyak, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, ada 20 ya 20 hikmah diciptakannya iblis setan. Tapi insya Allah kita ambil 3 ini poin, ya, 3 poin ini yang pokok dan penting insya Allah, supaya sebagai warning, peringatan bagi kita bahwa kita di dunia ini, ya, punya musuh abadi, ya, musuh sejati yang siang malam berusaha untuk menyesatkan kita, ya. Dan waktu pertempuran itu, ya, permusuhan itu hanya di dunia ini. Kalau kita sudah mati, sudah masuk alam kubur, maka tidak ada lagi pertempuran itu, karena kita kembali kepada Allah, kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan setan iblis tidak memiliki daya upaya sedikit pun kalau kita sudah mati. Maka, ya, iblis setan berusaha keras, ya, untuk menyesatkan kita bahkan sampai detik-detik, ya, detik-detik akhir dalam hidup kita, ya, itu, ya. Nah, ini kita bisa lihat di dalam sejarah kehidupan para salafus saleh, ya. Contohnya adalah apa yang terjadi, ya, pada Imam Abu Hanifah, ya kan, ya, Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, ya. Kalau nggak salah Imam Malik, ya, atau Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, ya. Nah, jadi sampai begitu, ya, ya, insyaallah, ya, saya mohon maaf agak lupa, ya, tapi yang jelas salah satu daripada Imam Mazhab, ya, ketika beliau itu mendekati Sakaratul Maut, itu beliau, ya, masih berjuang, ya, berjuang. Jadi beliau berteriak-teriak, ya, ya, belum selesai, belum selesai, belum selesai, belum selesai, gitu. Nah, itu antara sadar dan tidak sadar, ya. Nah, kemudian ketika beliau sadar, kemudian ditanya oleh kerabatnya, wahai imam, ya, wahai syekh, tadi Anda berteriak belum selesai, belum selesai. Kemudian baru imam tersebut menjelaskan bahwa tadi ketika saya, ya, dalam perjuangan itu, ya, mendekati Sakaratul Maut itu, saya didatangin oleh iblis, ya, iblis setan yang kemudian masih berusaha untuk menggoda saya. Maka saya bilang belum selesai, artinya pertempuran belum selesai. Pertempuran belum selesai, masih terus, ya, tangan kita seperti itu. Nah, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, inilah, ya. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ini adalah perjuangan, ya, sesungguhnya, ya. Kita berjuang bagaimana supaya di dunia ini kita tidak masuk dalam tipu daya iblis setan yang selalu mengintai, ya, dengan menggunakan sarana prasarana kesenangan duniawi ini, ya. Nah, maka kita harus perlu hati-hati. Kalau kita sekarang hidup bergelimang dengan kesenangan duniawi, maka kita harus hati-hati. Apakah betul hidup kita benar, ya? Apakah kita ini berada pada jalan yang benar? Apakah kita Allah ridho dengan hidup kita ini? Maka kita perlu hati-hati sekali. Ya, kenapa? Karena jalan hidup para nabi dan rasul adalah hidup dalam kesederhanaan, hidup dengan menjauhi dari kesenangan-kesenangan duniawi yang memabukkan, seperti itu. Nah, insya Allah demikian. Mohon maaf dalam penyampaian mungkin kurang bagus, kurang kurang lancar, insya Allah ini adalah dari kelemahan pribadi saya sendiri. Insya Allah demikian. Alhamdulillah merabik falataku namdalgarin ya. Insya Allah kebenaran itu datang dari Allah dan kita jangan ragu sekalipun, sedikitpun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.